Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Baik, ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kitab At-Tibyan. Dan kita sampai di halaman 197 tentang an-nafsu ma'al Qur'an lirruqyah. Wala siapa? Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah faslun. Irsam. Imam Nawawi itu siapa namanya? Siapa namanya? Rahman. Namanya siapa? Mas Luhi. Muhammad. Masa Muhammad? Muhammad siapa? Raihan. Terus siapa? Yahya bin Sara. Kuliahnya Abu Zakaria. Santa. Qala al-Imam Yahya bin Sara Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah faslun fi nafsi ma'al Qur'ani lirruqyah. Fasal tentang nafsi nafsi itu di akhir pembahasan tadi, kalimat terakhir yang dibaca tadi disebutkan qala ahlul lugha an-nafsu nafhun, meniup, latifun, lembut, bila riqin, tanpa ludah. Itu namanya nafs, meniup tanpa keluar ludah. Nah, Syekh Arafat hafizahullah dalam salah satu pertanyaan yang diajukan kepada beliau dalam daurah kemarin, ditanyakan hal Imam An-Nawawi Sufi, apakah Imam Nawawi itu seorang yang sufi? Kata beliau tidak. Beliau bukan sufi. Tapi beliau ada yang mengkritik beliau karena beliau memakai ungkapan-ungkapan orang-orang sufi. Ya. Ibarah-ibarah ungkapan kata-kata yang biasa dipakai orang-orang sufi. Nah, tapi beliau bukan sufi. Beliau contohkan dalam kitabnya Bustanul Arifin. Ya. Bustanul Arifin. Nah, Rahman, apa artinya? Bustanul Arifin. Bustanun. Enggak tahu. Enggak tahu. Tur. Enggak tahu juga. Bustan. Bustanul Arifin. Bustanun. Hah? Kebun. Bustan itu kebun. Ada Bustanul Atfal. Artinya apa? Nah, Bustanul Atfal. Hah? Apa? Atfal itu apa? Anak-anak. Bustan? Taman. Taman anak-anak. TK. Ya kadang ada TK itu Bustanul Atfal, itu artinya taman kanak-kanak. Nah, tapi keren pakai bahasa Arab, Bustanul Atfal. Naam. Qala wa rawa Ibnu Abi Dawud an Abi Juhaifah As-Sahabi radhiyallahu anhu. Ibn Abi Dawud meriwayatkan dari Abu Juhaifah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, wasmuhu Wahab bin Abdullah. Namanya Abu Juhaifah adalah Wahab bin Abdullah. Wa qila ghairu dhalika. Ada yang berpendapat selain itu. Wa anil Hasan al-Basri, dari Al-Hasan Al-Basri, wa Ibrahim An-Nakhai, annahum karihu dhalika. Beliau-beliau ini membenci hal ini. Ya. An-nafsu ma'al Qur'an lirruqyah. Membenci perbuatan ini. Wal muhtar, dari pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, anna dzalika ghairu makruhin. Ini tidak makruh perbuatan ini. Wal huwa sunnah mustahabbah. Bahkan perbuatan ini sunnah mustahabbah. Faqad tsabata an Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kemudian bawakan dalil bahwasanya perbuatan ini sunnah mustahabbah. Beliau bawakan dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau menuju tempat tidur beliau. Jika akan tidur kulla lailatin, setiap malamnya, kulla lailatin, setiap malamnya, berarti ini dijalankan ketika tidur malam, bukan tidur siang. Jama'ah kafaihi, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau. Jama'ah kafaihi, summa nafatha, ini yang tadi kita sebutkan. Kemudian nafatha, beliau tiup. Fihima, di kedua telapak tangan beliau ditiup, tapi tidak sampai keluar ludahnya. Itu nafatha namanya. Faqara fihima, beliau bacakan di situ sambil membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ini beliau baca ketika menjelang tidur. Ini sebagai tambahan dari apa yang kita baca dalam sahih targhib wa tarhib. Ya, ini enggak dibawakan ya. Hanya dibawakan zikir-zikir di sini, dibawakan dijalankan Rasulullah ketika beliau akan tidur malam. Mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, meniup di situ. Beliau bacakan na'am qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya. Naam. Summa yamsahu bihima. Kemudian beliau usap menggunakan kedua telapak tangan beliau, mastata'a min jasadih, apa yang mampu, mampu terjangkau maksudnya dari jasadnya. Ya, dia usap seluruh jasadnya. Apa yang bisa terjangkau dengan telapak tangan beliau. Yabda'u bima ala ra'sihi, dimulai dari kepalanya. Dimulai dari kepalanya. Wa wajhi, dan wajahnya, dari atas kepala kemudian wajah diusap. Wa ma afala min jasadih, dan bagian depan dari jasadnya, dari tubuhnya, dari kepala, wajah diusap depan ya. Yaf'alu dzalika thalatha marrat, ini dijalankan sebanyak 3 kali. Arwahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Disebutkan, diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Sunnah mustahabbah. Ya. Yang baru ngerti sunnah ini berupaya untuk dijalankan. Ya. Yang sudah tahu dari dulu tapi belum pernah menjalankan, dijalankan. Yang sudah ngerti dan sudah pernah jalankan, kemudian lama tidak menjalankan, dengan ini teringat kembali, kembali dijalankan. Ya. Ini idza awa ila firasyih, jika menjelang tidur. Nah, ahlu sunnah itu orang yang paling berhak untuk mengamalkan sunnah-sunnah. Ya. Bukan hanya membaca, mengetahui, selesai. Ya. Maka mereka itu yang berhak untuk menjalankannya. Baik. Terkadang ini dijalankan oleh sebagian orang di luar ahlu sunnah, tapi kemudian tidak sesuai sunnah. Nah. Saya dikenalkan dengan sunnah ini sebelum mengenal dakwah salafiyah, sebelum masuk ke pesantren salaf. Nah. Setiap malam itu kita membaca ini. sebelum membaca ini, membaca surat As-Sajdah, surat Al-Mulk, kemudian baru membaca ini. Setiap malam. Tapi dijalankannya setelah sholat isya. Setelah sholat isya, dan tidurnya nanti masih lama. Padahal di sini menjelang tidurnya. Ada mereka-mereka yang semangat ngamalkan tapi tidak pas tempatnya. Maka ahlu sunnah itu orang yang lebih pantas untuk mengamalkannya. Dan tentunya di tempat yang pas. Menjelang tidur malam. Nah, bukan ba'da isya. Ba'da isya kemudian baru tidurnya malam nanti. Baik. Ini ikhwan bidina azani wa azakum sunnah. Ya. Sunnah mustahabbah. Nah, ada tambahan membaca ayat kursi, ya, dan juga zikir-zikir yang sudah kita baca dalam Sahih Targhib at-Tarhib. Wa fi riwayatin fi sahihain. Di dalam riwayat di dalam sahihain ziyada ala hadza. Ada tambahan atas ini, ya. Tambahan atas ini. Ada tambahan. Jadi dia membaca dulu, baru kemudian ditiup. Ya. Jadi dia membaca dulu, baru kemudian ditiup. Nah. Baru kemudian diusap ke seluruh tubuh yang mampu. Nah, bagian belakang kan tidak bisa dijangkau, enggak. Jadi bagian depan dari kepala, wajah, bagian depan. Diulangi sebanyak 3 kali. Nah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, falamma istaka, ketika Rasul sakit, kana ya'muruni an afala dzalika, beliau perintahkan aku untuk menjalankan itu. Ya'muruni an afala dzalika bih. Jadi Aisyah yang membacakan. Ini juga disebutkan para ulama praktekkan di anak-anak kita, anak-anak bayi yang kecil. Nah, orang tuanya yang bacakan kemudian diusapkan di tubuhnya ketika tidur malam. Baik, menjaga gangguan syaitan dan yang lainnya. Wa fi ba'dhiha, dan sebagai riwayat yang lainnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanfusu ala nafsihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanfutu, di situ dikasih 2 harokat. Yanfusu, yanfisu. Ya. Fa-nya bisa di kasrah, fa-nya bisa di dhammah. Ala nafsi, terhadap diri beliau, fil maradhi, ketika beliau sakit, alladzi mata fi, yang beliau meninggal dengan sakit itu. Bi al muawwidzat. Qalat Aisyah, falamma thaqula, ketika semakin berat sakit beliau, kuntu anfusu alaihi bihinna, aku yang kemudian menjalankannya, aku yang meniup. Ya. Wa amsahu biyadi nafsi, kemudian aku usapkan biyadi nafsi, dengan tangannya beliau, bukan dengan tangannya Aisyah. Dengan tangannya beliau dipegang oleh Aisyah, diusapkan ke tubuhnya Rasulullah sendiri. Kenapa? Li barokatiha, untuk barokah tangannya Rasulullah. Dengan barokah tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini, sampai pun ketika beliau sakit, beliau tidak tinggalkan sunnah ini. Apalagi ketika sehat walafiat. Sakit, beliau tetap jalankan sunnah ini. Menjelang tidur, dijalankan ini. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakum. Mungkin ini termasuk sunnah mahjurah di kalangan kita. Sunnah yang sudah terlupakan. Sunnah yang sudah ditinggalkan. Ya. Hampir-hampir orang sudah tidak kenal dengan sunnah ini karena sangat-sangat jarang, bahkan tidak ada yang mengamalkannya. Ahlussunnah itulah yang orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan kaum muslimin. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan, yang telah terlupakan, maka dia akan mendapatkan pahala dengan itu, dan juga pahalanya orang yang menjalankan sunnah yang telah mencontoh apa yang telah kita jalankan. Nah, ahlu sunnah mengenalkan sunnah kepada kaum muslimin. Baik. Wa fi ba'dhiha, dan dalam sebagian riwayat, kana idza istaka, beliau ketika sakit, yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidzat, beliau membaca pada dirinya dengan mu'awwidzat, fayanfusu, ya, beliau jalankan sendiri. Ada kalanya Aisyah yang diminta untuk menjalankannya. Qala ahlul lugha an-nafthu nafkhun latifun bila riqin. Baik. Selesai pembahasan meniup dengan bacaan Al-Qur'an, ya. Sekarang kita masuk di fasal berikutnya atau di bab berikutnya tentang ayat-ayat dan surat-surat yang disunnahkan kita baca di waktu-waktu tertentu. Ayat-ayat atau surat-surat yang disunnahkan untuk kita baca di waktu atau keadaan-keadaan khusus. Nah, tonton. Tidak bisa, mati. Baik. Al-babul Samin. Berapa ini? Babnya yang berapa ini? Hah? Itu apa itu? Samin. Sin. Hah? Atau mungkin dicetakannya lainnya, iya, dicetakan lainnya apa itu? Samin ya, ah, Samin. Bisa? Gak bisa lagi. Baik, al-babu samin fil ayat was-suwar al-mustahabbah fi awqatin wa akhwalin makhsusatin. Tentang ayat-ayat dan surat-surat yang disunnahkan pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang dikhususkan. Qala An-Nawawi rahimahullah, i'lam an hadzal baba wasi'un jiddan. Ketahuilah bahwasanya bab ini sangat luas. La yumkinu hasruhu, enggak mungkin untuk dibatasi. Sangat panjang pembahasannya, enggak mungkin dibatasi. Likatsrati ma ja'a fi, karena saking banyaknya apa-apa yang datang padanya. Tentang ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu yang disunnahkan dibaca di keadaan dan waktu-waktu tertentu sangat banyak. Walakin nusiru ila aksarih, tetapi kami akan mengisyaratkan kepada yang paling banyak, au kathirin minhu, atau yang banyak darinya, bi ibaratin wajizatin, dengan kalimat-kalimat, dengan ungkapan-ungkapan yang ringkas, enggak terlalu panjang. Fa inna aktsara alladzi nadhkuruhu fi, Sesungguhnya yang paling banyak kita sebutkan padanya, ma'rufun lil khas wal amah, sudah diketahui orang-orang khusus dan juga orang-orang umum, ya, sudah maklum di kalangan kaum muslimin. Walihada la adzkurul adillah fi aktsari. Oleh karena itu aku tidak menyebutkan dalil-dalil mayoritasnya. Tidak pakai dalil beliau. Wa min dzalika as-sunnah, dan termasuk hal itu yang disunnahkan, kasratul i'tina bitilawatil Qur'an fi syahri Ramadan. Memperbanyak perhatian dengan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wa fil asril akhir minhu akthar. Dan di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan itu lebih banyak perhatiannya. Lebih difokuskan untuk membaca Al-Qur'an di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Walayalil witr minhu akadu. Dan malam-malam ganjil darinya sangat-sangat ditekankan di malam-malam ganjil. Wa min dzalika al-ashrul awwal min dzilhijjah, dan termasuk perhatian dengan Quran 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini yang sering dilupakan. Kita lebih banyak fokus 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita lalai darinya untuk banyak fokus qiraatul Qur'an. Itu waktu yang amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaum Arafah, dan di hari Arafah. Wa yaumul Jumu'ah, di hari Jumat. Wa ba'da subhi, ba'da salat subuh. Waktu yang sangat-sangat ditekankan untuk qiraatul Qur'an. Wa fil lail, di malam hari. Wa yambagi an yuhafidhu ala qiraati Yasin. Dan hendaknya untuk menjaga membaca surat Yasin. Ini butuh dalil khusus tentang ini. Wal waqiah, dan surat al waqiah. Wa tabarakal mulk, dan surat al mulk di malam hari dibaca surat ini. Baik, memperbanyak membaca al quran di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil, di 10 pertama bulan Dzulhijjah, di hari Arafah, yaumul Jumu'ah, ba'da subuh. Ya. Dan di malam hari. Qala faslun fima yaqra'ul imam fil Jumu'ah wal 'Idain. Fasal. Apa yang dibaca oleh imam pada sholat Jum'ah dan sholat dua hari raya. As-sunnah ayyakru'a fi sholati subhi yawmal Jum'ah ba'dal Fatihah. Sunnah imam untuk membaca di sholat subuh pada hari Jum'ah setelah Al-Fatihah fi rakaatil ula, di rakaat yang pertama alif lam mim tanzil bikamaliha, dengan sempurna sampai selesai, bukan hanya dibaca separuh kemudian separuhnya di rakaat yang kedua, tidak, sempurna selesai di rakaat yang pertama. Wa fi tsaniyah, di rakaat yang kedua hal ata alal insan bikamaliha, dengan sempurna. Surat Al-Insan dibaca dengan sempurna. Wala yaf'alu ma yaf'alu kathu min a'immatil masajid, dan tidak menjalankan apa yang dijalankan kebanyakan dari imam-imam masjid. Apa itu? Minal iktisar ala ayatin, dengan mencukupkan atas beberapa ayat min kulli wahidatin minhuma, dari setiap surat itu hanya dibaca berapa ayat. Min tamtitil qiraah, dengan memanjangkan cara bacanya. Yang dibaca hanya dicuplik sebagian ayat. Bal yam bagi ayakrahuma bikamaliyah, kan tetapi hendaknya dibaca kedua surat itu dengan sempurna. Wa yudriju qiraatu ma'tartil, dibaca dengan tertil. Tidak cepat-cepat, tidak tergesa-gesa membacanya. Baik, ini sunnah di sholat subuh pada hari Jum'ah. Di sholat subuh pada hari Jum'ah. Nah, itu amalan yang luar biasa, sholat subuh berjamaah pada hari Jum'ah. Wa sunnah ayaqra'a fi salatil jum'ah fi raka'atil ula surah al-jum'ah bikamaliha. Sunnah imam membaca pada salat Jum'ah di rakaat yang pertama surat al-jum'ah dengan sempurna. Wa fi tsaniyah surat al-munafiqin, di rakaat yang kedua surat al-munafiqin bikamaliha dengan sempurna. Wa insya'a fil ula, jika dia berkehendak untuk membaca di rakaat yang pertama subbih isma rabbikal a'la wa fi tsani hal ataka hadisul ghasiyah, boleh dua-duanya. Fa kilahuma sahihun an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keduanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal yastani bil iktisar alal ba'dhi, jauhi untuk iktisar mencukupkan sebagian surat, ya, sebagian ayat tidak sempurna. Wal yaf'al ma qaddamnahu, maka kerjakan apa yang telah kita sampaikan. Ya. Naam. Dibaca satu surat sempurna, bukan satu surat untuk dua rakaat separuh-separuh. Wa sunna ayaqra'a fi salatil Id fi raqatil ula surah Qaf. Sunnah membaca pada salat Id di rakaat yang pertama surat Qaf. Wa fi tsani iqtarabatis sa'ah bi kamaliyah, dengan sempurna. Baik. Ini khatib atau imam ini tetap sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perhatian dengan jamaahnya. Ini surat panjang ya. Surat Qaf. Nah. Ini salat itu kebanyakan semuanya diajak anak-anak kecil-kecilnya. Nah. Dan seringnya nangis. Ya. Maka jangan paksakan. Wis kadung Qaf sudah beberapa ayat, ternyata di belakang banyak nangis, dipaksakan sampai selesai satu surat. Itu nanti ibunya enggak khusyuk salatnya, kepikiran anaknya. Nah, jadi jangan paksakan. Wa in syaa sabbih wa hal ataka. Jika mau baca yang ini lebih pendek. Bagilahuma sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal yastani bil iktisar alal ba'dhi, kembali beliau ingatkan jauhi untuk meringkas nam sebagiannya, hanya membaca sebagiannya. Ini kalau memang ada kondisi yang tidak memungkinkan satu surat penuh, baca surat Qaf misalnya, maka nah, hanya berapa ayat, kemudian khawatir nah, orang tuanya gak khusyuk kepikiran anaknya ya, maka baca pendeknya. Nah, Faslun fima yaqra'u fi sunnatil fajr wal maghrib wa fima yaqra'u fi istikhara wal witr. Nah, ini tidak terkait dengan imam ya. Ini tidak terkait dengan imam. Yang dibaca pada sholat sunnah fajar dan sholat sunnah maghrib qobliyah subuh dan sholat sunnah ba'dal maghrib dan juga sholat istikharah dan sholat witir. Yaqra'u fi raka'ati sunnati subhi ba'dal fatihati fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniya qul huwallahu ahad wa insya'a. Ini surat yang sunnah untuk dibaca dua rokat sholat sunnah fajar. Rokat yang pertama surat Al-Ghafirun. Ini juga disebut surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ghafirun. Afithaniya kul huwallahu ahad. Wa insya'a qor'a fil ula. Jika dia mau, maka dia baca di rokat yang pertama. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Wa fi tsaniya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa al-ayah. Membaca ayat ini. Hadis inilah yang dijadikan dalil Alasy bin Baz rahimahullah bolehnya imam itu membaca akhir dari surat. Dua ayat terakhir atau tiga ayat terakhir dari sebuah surat. Nah, ini di kitab Zadul Ma'ad itu dibahas tentang satu rakaat itu haknya satu surat penuh. Ya. Atau satu surat itu dibagi dua rakaat. Dan tidak membaca di akhir-akhir surat beberapa ayat. Ikhtilaf para ulama. Jazab bin Bas rahimahullah ketika ditanya, boleh bawakan dalil ini. Bolehnya begitu. Dalil ketika Rasulullah di sholat sunnah fajar. Membaca ayat ini. Fakilahuma sahihun min fi'li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keduanya sahih dari perbuatan Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu disebutkan di foto nomor 1. Hadisnya akhrajah Muslim dari an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raqatil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa amma qira'ah qul amanna surat al-baqarah ayat 136 qul ya ahlal kitab ini disebutkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi dua-duanya ada dalilnya. Wa yaqra'u fi sunnatil maghrib. Kemudian di dua rakaat ba'di al-maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad sama dengan dua rakaat salat sunnah fajar. Sunnahnya itu bacaannya pendek, bukan dipanjang-panjangkan. Maka Aisyah sampai menyatakan hampir-hampir Rasulullah itu seperti tidak membaca suratul Fatihah karena pendek surat yang dibaca. Nah, sehingga ketika seorang dalam sholat sunnah fajar membaca suratul Baqarah itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Nah, sunnahnya itu surat ini, surat pendek. Wa yaqra'u bihima aidan fi raq'ati tawaf. Dua surat ini juga dibaca setelah tawaf. Ya. setelah tawaf kemudian sholat menghadap makam Ibrahim yang dibaca surat ini. Waraqatil istikharah, dan taib ketika menjalankan sholat istikharah, maka disebutkan di situ di footnote-nya tidak dijumpai sedikitpun hadis yang menyebutkan membaca dua surat ini dalam sholat istikharah. Dalam sholat istikharah. Baik. Jadi tidak ada hadis yang menyebutkan sholat istikharah itu membaca dua surat ini. Kemudian disebutkan qala al-hafidh Ibnu al-Hajar al-akmal ayaqra qabla suratil kafirun ayah ila akhirih. Qala wa yaqra fi man autara bi thalasi rakaat, dan membaca orang yang witir tiga rakaat. Fi rakaatil ula, di rakaat yang pertama subbihisma rabbikal a'la, salat witir. Fa fi tsaniya qul ya ayyuhal kafirun, fa fi tsalitsa qul wallahu ahad wal muawwidzatain wal muawwidzatain. Nah, ini riwayatnya dhaif. Tambahan wal muawwidzatain. Hanya membaca qul huwallahu ahad. Baik. Faslun fi ma yustahabbu qira'atu yaumal jum'ah, yang disunahkan dibaca pada hari Jumat. Wa yustahabbu ayaqra'a surat al-kahfi yaumal jum'ah, disunahkan membaca surat al-kahfi pada hari Jumat. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri wa ghairihi fihi. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan selainnya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Qala Syafi'i rahimallahu taala fil um wastahab wa yaqra aidan lailatal jum'ah. Di pendapatnya Imam Syafi'i disunahkan pula membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Pada malam Jumat. Surat Al-Kahfi itu dibaca ketika hari Jumat. Tidak ada kaitannya dengan sholat Jumat. Jadi dia boleh ba'da sholat Jumat itu boleh. Beda dengan mandi Jumat. Mandi Jumat itu sebelum sholat Jumat. Kalau sholat Al-Kahfi boleh. Ba'dal Asr itu boleh, yang penting di hari Jumat. Yang penting di hari Jumat. Nah. Sebagian pendapat surat Al-Kahfi ini dibaca setelah terbit matahari. Ya. Setelah terbit matahari. Nah. Ada yang juga membolehkan setelah hari. Ya. Baik. Wa dalilu hadza ma rawahu Abu Muhammad ad-Darimi bi isnadin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala man qara'a surat al-Kahfi lailatal Jum'ah adha'a lahu minan nur fima baina wa bainal baitil 'atiq. Barang siapa membaca surat al-Kahfi pada malam Jum'ah, adha'a lahu minan nur, akan diterangi baginya cahaya fima baina, antara dia dan bainal baitil 'atiq. Wa dzakara Darimi hadisan fi istihbab qira'at surat Hud yaumal jumu'ah. Ad-Darimi juga menyebutkan hadis disunahkan membaca surat Hud pada hari Jumat. Disebutkan di situ di footnote nomor 2. Allah alam ini bagaimana apa derajat hadisnya. Wan mahkul at-tabi'i jalil istihbabu qira'ah Ali Imran yaumal jumu'ah. Dari mahkul seorang tabi'in disunnahkan membaca surat Ali Imran pada hari Jumat. Juga disebutkan di situ di footnote-nya baik dari mahkul. Salat alil malaikatu ila lail, fadilahnya di situ malaikat akan bersolawat kepadanya sampai malam. Yang membaca baik surat Ali Imran pada hari Jumat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini nanti kita apa, lihat kembali bagaimana riwayat pembacaan surat Hud, surat Ali Imran untuk yaumul jum'ah. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Qani bi din azani wa azakumullah. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Rabat hafizahullah pada daurah kemarin, ada pertanyaan ma hukmu taswiyatus sufu wa ma kaifiyatu, apa hukumnya meluruskan saf dan bagaimana caranya. Kata beliau hafizahullah, taswiyatus sufuf wajibun, meluruskan saf itu wajib hukumnya. Yajibu an nusawwiya as-shufuf, wajib bagi kita untuk meluruskan shaf. Nah, kemudian beliau bawakan dalil ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau bertakbir, beliau perintahkan jamaah. Beliau perintahkan dengan ucapan beliau sawu shufufakum, ya, dengan ucapan beliau. Demikian pula beliau bawakan Umar bin Khattab, tidak takbiratul ihram sampai beliau na'am mengutus seseorang di antara saf-saf untuk meluruskannya. Nah, baru kemudian kalau sudah lurus baru takbiratul ihram. Demikian pula Utsman bin Affan ya. Jadi Umar bin Khattab beliau yang mengatur sendiri, Utsman bin Affan ada petugas yang mengatur shaf. Ya, intinya imam itu melihat keadaan jamaahnya. Jangan langsung takbiratul ihram dalam keadaan posisi shaf jamaahnya masih belum sempurna. Baik. Dan ikhwan fi din azani wa azakumullah, yang diperselisihkan para ulama, meluruskan shaf itu kaifiyahnya bagaimana? Ya. Kemudian beliau sebutkan wasawab ayal tasiqar rajulu biman huwa bijanibih. Seorang itu nempel dengan orang yang sebelahnya. Ya. Nempel dengan orang yang sebelahnya. Baik. Ini perbuatan sahabat. Nah, sampai kemudian disebutkan barukbah birukbah, lutut nempel dengan lutut saking apa, saking dekatnya ya, saking rapatnya. Baik. Sampai kemudian beliau menyebutkan sebagian sahabat yang menangis ketika melihat keadaan jamaah sholat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang shofnya sudah tidak sebagaimana ketika Rasulullah masih hidup. Nah, sudah tidak lurus sebagaimana ketika masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam keadaan tasbihatul shuf itu perkara yang wajib. Beliau kemudian mengingatkan ya, ketika kita sholat di masjid-masjid orang-orang umum, yang kalau kita tempelkan kaki kita, kita dekatkan dengan mereka, mereka kemudian menjauh dan menjauh. Nah, maka kata beliau hafizahullah, biarkan. Nah, utruku, tinggalkan. Jangan kemudian paksakan untuk nempel. Ya. Kadang terlihat ada ikhwah itu sampai kakinya megagap lebar sekali, ya, berupaya untuk dekati sampingnya, ya, posisi sampingnya itu tidak mau ditempeli, nah, maka utruku, tinggalkan, karena mereka tidak mengenal sunnah. Ya. Li'annahum jahil, kata beliau, karena mereka jahil bi sunnah. Baik, kalau kita paksakan nanti akan mafsadah akhirnya. Ya. Mereka tidak senang sholat dekat kita akhirnya, nah, karena kalau dekat kita pasti ditempeli kakinya. Nah, maka biarkan dari semampu kita. Naam, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Whoa.